Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fid din azzakumullah. Walhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan syarah dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala tentang al-iman bi ru'yatillah fid daril akhirah, beriman dengan ru'ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat. Dan telah dijelaskan pula pendapat yang sahih atau yang terkuat dari sebagian ucapan yang menyatakan atau yang menyandarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa keduanya menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepala beliau, dengan mata telanjang. Maka ucapan ini telah diluruskan dan didudukkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa yang terkuat dan yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan mata telanjang. Naam, tidaklah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dimi'rajkan ke atas langit, itu melihat Allah dengan mata telanjang. Akan tetapi beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Dengan mata hatinya. Adapun riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu terdapat dua riwayat, yang mutlak dan yang muqayyad. Demikian pula perkataan Imam Ahmad rahimahullah, mutlak dan muqayyad, umum dan khusus. Perkataan yang umum dari keduanya rahimahullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Allah, melihat Rabb-nya. Kata-kata melihat di sini umum dan datang di dalam riwayat yang khusus, yang terikat maknanya dari keduanya, dari Ibnu Abbas dan juga dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallam ra'a bifuadihi, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan mata hatinya. Nah, pendapat yang terkuat ini dilandasi dengan adillah, dengan dalil-dalil yang sangat akurat, yang tidak bisa dibantah dari segala sisi. Di antara adillah tersebut yang telah kita bacakan adalah pertanyaan murid daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Imam Masruq. Naam. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan kepada Masruq bahwa tiga hal yang siapa yang menceritakanmu menyebutkan tiga hal tersebut, maka dia telah berdusta kepada Allah dengan dusta yang besar. Maka kemudian salah satunya adalah yang menyatakan bahwa Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Faqad a'zama 'ala Allahi firya. Sungguh orang yang seperti ini telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Imam Masruq bertanya tentang firman Allah, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a" dalam surah An-Najm pada ayat ke-11 dan pada ayat ke-13, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Naam. Tidaklah hati itu berdusta apa yang dia melihatnya, dan benar-benar sungguh dia melihatnya pada kali yang lain. Dan dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ayat ini maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat Jibril alaihi salam dua kali. Nah, melihat Jibril pada bentuk ciptaan aslinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menutupi ufuk timur dan barat. Naam, yang menutupi antara langit dan bumi. Naam, karena besarnya makhluk yang namanya Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, ciptaannya sangat besar, sehingga Rasulullah melihatnya dengan wujud aslinya itu menutupi antara langit dan bumi. Naam. Maka di dalam hadis ini sangat jelas bahwa Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan sungguh berdusta orang yang berkata bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata telanjang. Akan tetapi yang benar, dia melihat dengan mata hatinya. Yaitu dikuatkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, juga dari Aisyah Abu Dzar yang menyandarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, qala nurun anna arahu. Naam, yaitu dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma atau anhu, yang menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan nurun anna arahu, cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis Abu Dzar ini menguatkan hadis Aisyah yang pertama. Taib. Demikian pula telah kita sebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam yang menuntut kepada Allah untuk melihatnya juga tidak mampu melihat dengan firman Allah, "Lan tarani," engkau tidak mungkin melihatku. Nah, semua ini adalah adillah yang sangat kuat bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan dalil-dalil yang lain. Kemudian berkata Syekh Rabi hafizahullah, melanjutkan keterangan beliau, "Wal isnadani alladhani saqahuma ila Ibnu Abbas kilahuma fihi dha'fun." Naam, adapun dua sanad yang telah disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, keduanya terdapat kelemahan karena diriwayatkan dari Imam Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dan waalaikumsalam. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakam Ibnu Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Jadi satunya dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang lainnya dari Hakam Ibnu Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Nama Hakam Ibnu Aban ini sadukun lahu awham. Dia adalah rawi yang jujur tetapi memiliki awham, yakni kekeliruan-kekeliruan fil isnadil awal. Naam, sehingga yang seperti ini dihukumi sanadnya lemah, tetapi dapat terkuatkan dengan hadis-hadis yang lain dari jalan-jalan yang lain kalau ada yang menguatkannya. Wa fil isnadi tsani fihi Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Di dalam sanad yang kedua ada rawi yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jud'an, juga dhaif. Beliau juga adalah dhaif. Naam, ditambah lagi ada Yusuf ibn Mihran, juga majhul. Majhul yakni tidak jelas keberadaannya. Naam. Yang tidak meriwayatkan dari beliau kecuali Ali bin Zaid ibn Jud'an. Maka Kesimpulannya, fahuma mauqufan, dua sanad tersebut mauquf. Kalau seandainya dikatakan sahih, maka dia mauquf. Ucapannya Ibnu Abbas. Ucapannya Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah. Nah, di dalam kaidah hadis qaulun mauquf an Ibnu Abbas aradahu al marfu an Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza ta'arada al mauquf wal marfu nuqaddimu ayyahuma. Ucapan yang mauquf dari sahabat Ibnu Abbas kalau bertentangan dengan sesuatu yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang marfu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita mendahulukan yang marfu. Mendahulukan yang marfu yang merupakan ucapan Rasulullah, nurun anna arahu, dibanding dengan ucapan Ibnu Abbas. Nah, jadi marfu didahulukan daripada yang mauquf. Naam, hadza ala fardhi annahu yufidu ar-ru'yata bil ain. Ini kalau kita katakan bahwa benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas atau Imam Ahmad, yang dimaksud melihat Rasulullah melihat Allah adalah melihat dengan mata telanjang. Seandainya kita anggap itu suatu yang benar, tetap kita mengatakan bahwa yang dari Rasulullah lebih didahulukan daripada ucapannya Ibnu Abbas. Kalau seandainya benar, anggaplah. Tetapi ternyata yang benar bahwa Ibnu Abbas tidak menetapkan demikian. Naam, tidak menetapkan demikian. Justru menetapkan bahwa melihat Allah dengan mata hatinya. Sehingga sejalanlah semua hadis-hadis, baik yang mauquf dari Ibnu Abbas dengan yang marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bertentangan. Kalau anggaplah seandainya bertentangan sebagai tanazul, ya, hadza tanazzulan, sebagai bentuk mengalah, anggaplah, maka tetap pendapat yang kuat mendahulukan yang marfu dibanding dengan ucapan yang mauquf. Wa illa fa sahih anna itlaqa hadza in thabata yuqayyadu bil haditsi tsabit. Naam, maka yang sahih bahwa mutlaknya ucapan tersebut dari Ibnu Abbas bahwa Allah, bahwa Rasulullah melihat Allah. Naam, ternyata ada yang mengkhususkan, yang mengikat makna tersebut bahwa ra'a rabbahu bi fuadihi. Allah melihat Rabb-nya dengan astagfirullah. Rasulullah melihat Allah Rabb-nya dengan mata hatinya. Maka inilah yang diterima. Yang khusus, karena yang khusus didahulukan daripada yang umum, atau yang khusus menguatkan yang umum, atau yang terikat menafsirkan yang terlepas. Ya, yang terikat mengkhususkan yang maknanya yang terlepas. Naam, fa qayyada Ibnu Abbas nafsahu ar-ru'ya allati atlaqaha bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fuadihi. Maka Ibnu Abbas sendiri yang mengkhususkan ucapannya yang mutlak tadi dengan melihat, di mana Nabi melihat dengan mata hatinya. Naam, demikian keterangan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa Imam Ahmad juga yutalliqu ru'yata wa yuqayyidu. Imam Ahmad juga demikian. Ada ucapannya yang mutlak terlepas umum, ada yang khusus terikat. Maka yang didahulukan adalah yang khusus dan yang terikat. Was-shawab huwa taqyid. Idzan ma fihi khilaf bainas sahabah. Kalau demikian, kesimpulannya tidak ada perselisihan di kalangan sahabat tentang permasalahan melihat Allah ini. Ini adalah masalah akidah. Masalah akidah, maka ahlus sunnah wal jamaah tidak ada yang berselisih. Naam, tidak benar kalau dikatakan sahabat itu berselisih. Sebagaimana yang diucapkan oleh ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, alladzina yurawijuna al-khilafat fil usul wal aqaid, yang berupaya untuk menggembar-gemborkan, berupaya untuk meyakinkan, memasukkan pada diri kaum muslimin bahwa ahlus sunnah, para sahabat dan para imam ahlus sunnah, mereka berselisih juga di dalam perkara akidah. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh ahlul ahwa, sehingga pun kita di zaman sekarang ini boleh berselisih dalam perkara akidah. Naam. Sahabat ikhtalafu fil aqaid. Para sahabat juga berselisih dalam perkara akidah. Buktinya dalam melihat Allah. Ibnu Abbas berselisih dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anha. Naam. Maka jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah berselisih. Naam, ini adalah dusta. Tidak ada yang berselisih. Tidak ada yang berselisih di kalangan para sahabat tentang ru'yatullah. Naam. Sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Taib, wa yakhtim al-kalam ala hadhihi yaqul. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menutup pembicaraan beliau, ucapan beliau dengan menyatakan wal hadithu indana ala zahirihi, dan hadis di sisi kami kita hukumi di atas zahirnya, yakni zahirnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bifuadihi, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya, yang lebih khusus di dalam zahir hadis. Adapun zahir hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan matanya, ini umum. Ini umum. Naam. Maka waqad araftum anna haditha Ibn Abbas madza fihi min al-kalam wa annahu ma yartaqi ila darajati as-sihha wa qad la yartaqi ila darajati al-hasan thumma innahu muqayyadun bil haditsis sahih. Naam. Bersamaan dengan itu hadis Ibn Abbas, hadis yang tidak mencapai tingkatan yang sahih. Bahkan juga ada pendapat yang menyatakan tidak mencapai tingkatan yang hasan. Kalaupun hasan, ya, kalaupun hasan, ya, sahih, bisa dipakai berhujjah, maka sekali lagi dia terkhususkan dengan hadis yang sahih. Maknanya dikhususkan. Nah, dengan hadis yang sahih. Maka tidak ada permasalahan di dalam perkara ru'yatullah, tidak ada perselisihan di kalangan sahabat. Adapun lal mutaakhirun ba'dhum ta'assar bi kalami Ahmad. Adapun sebagian ulama-ulama mutaakhirun yang terakhir zamannya, sebagian mereka terpengaruh dengan ucapannya Imam Ahmad. Naam, sehingga mereka menyangka bahwa Imam Ahmad menyatakan anna Muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi, bahwa Nabi Muhammad melihat Rabb-nya dengan kedua matanya. Wa fahmuhu hadza khata, pemahaman ini salah, keliru. Imam Ahmad tidak menyatakan demikian secara khusus, tetapi secara umum Rasulullah melihat Allah, dan beliau khususkan melihat Allah dengan mata hatinya. Jadi tidak ada pertentangan. Imam Ahmad sendiri rahimahullah memaksudkan melihat Allah dengan mata hatinya. Nah, juga diriwayatkan sebagian bahwa Imam Ahmad bermimpi melihat Allah, bertemu dengan Allah, melihat Allah. Nah, ternyata juga ketika beliau ditanya, maka beliau menyatakan demikian, melihat dengan mata hatinya. Nah, demikian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ru'yatullah, dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib bagi kaum muslimin untuk beriman dengannya. Naam, beriman dengannya. Bahwa yang pertama, di dunia ini tidak mungkin kita bisa melihat Allah dengan mata telanjang, siapapun dia. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak ada yang melihat Allah dengan mata telanjang. Bahkan Jibril alaihi salam tidak pula melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Naam. Atau di langit. Ya, ketika beliau menerima wahyu dari Allah dan Allah perintahkan menyampaikan wahyu itu, beliau cuma mendengarkan suara Allah. Dan dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis sebagaimana yang kita sebutkan, ketika beliau ditanya apakah engkau pernah melihat Allah, Jibril menyatakan antara diriku dengan Allah ada 70 cahaya. Yang kalau aku memandang pada yang pertama, maka seketika itu beliau hangus terbakar. Nah, sehingga ini wajib kita imani. Yang pertama, bahwa di dunia ini tidak ada yang mampu untuk melihat Allah, karena memang pandangan mata kita tidak mampu akan hal tersebut. Naam. Yang kedua, di yaumul akhirah kita wajib beriman bahwa ahlus sunnah wal jamaah ahlul jannah bisa dan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah kenikmatan yang tertinggi. Bahkan kenikmatan surga hilang seketika itu karena tingginya, besarnya kenikmatan melihat wajah Allah. Dan kita mampu melihat wajah Allah di yaumul akhirah tersebut karena sebab Allah memberikan kemampuan terhadap mata kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan terhadap mata kita, berbeda dengan di dunia ini. Nah, kemudian ikhwani fiddin azakumullah, pembahasan berikutnya adalah al-iman bil mizan yaumul qiyamah, beriman dengan timbangan pada yaumul qiyamah. Ahlus sunnah juga wajib beriman adanya mizan, adanya timbangan amalan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu bil mizan yaumul qiyamah kama jaa yu kama jaa. Yuzanul abdu yaumul qiyamah fala yazinu janaha ba'udhatin wa tuzanu a'malul ibad kama jaa fil athar wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'rab an amman radda dhalik wa tarku mujadalatihi. Kata Imam Ahmad, wajib beriman dengan timbangan pada hari kiamat sebagaimana datang di dalam dalil. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah, seorang hamba akan ditimbang pada yaumul kiamah, dan ada seorang hamba yang la yazidu janaha ba'udatin, beratnya tidak sampai seperti beratnya sayapnya lalat. La ilaha illallah, nasallallahu salamal afiyah. Ada orang hamba yang timbangannya tidak lebih berat daripada sayapnya seekor lalat. Nah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hamba yang seperti ini, yang akan disebutkan hadisnya bahwa dia adalah seorang yang gemuk, timbangannya berat, badan berat tubuhnya di dunia sangat berat, tetapi di yaumul akhirah timbangan mizan amalannya tidak lebih berat daripada seekor lalat, sayapnya seekor lalat. Naam, wa tuzanul amal al-ibad, dan ditimbang amalan-amalan hamba sebagaimana datang di dalam athar. Jadi selain hadis ini menunjukkan ditimbang orangnya juga ditimbang, yakni jasadnya, juga di dalam hadis yang lain ditimbang pula amalan-amalannya sebagaimana datang di dalam athar. Ya, bahkan juga ditimbang yang ketiga, suhufnya, kitabnya, yang terdapat di dalamnya catatan-catatan amal. Semuanya memiliki dalil akan hal tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya apanya yang ditimbang, maka jawabannya tiga. Yang ditimbang orangnya, amalannya, dan kitabnya, kitab catatannya, semuanya ditimbang. Wajib kita beriman dengannya, membenarkannya, dan berpaling dari orang yang menolak dan meninggalkan debat. Jangan berdebat dengan orang yang seperti ini, yang menolak akan usul-usul ahlus sunnah wal jamaah, perkara-perkara gaib yang wajib kita beriman dengannya, seperti ru'yatullah, mizan, adanya timbangan pada yaumul qiyamah. Nah, berkata Syekh rahimahullah hafidhahullah taala di dalam mensyarah perkataan Imam Ahmad, naam, yakni yu'ta birrajulil azim as-samin fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Hada fihi dalilun ala anna al-ashkhas yuzanun. Wa warada fi hadith thabit anna ibn Mas'ud, fi hadith thabit anna ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu irtaqa ala shajaratil araq wa kana daqiqa saqaini fata'ajjabu min diqqati saqaihi faqala la ta'jabu min diqqati saqaihi fa innahuma athqalu fil mizani min jabali Uhud. Naam, hadza dalilun ala anna al-ashkhas yuzanun wa amma al-a'mal fala khilafa fiha annaha tuzan. Akan didatangkan pada yaumul qiyamah nanti seseorang yang besar dan gemuk, lalu ditimbang oleh Allah, maka timbangannya tidak melebihi beratnya sayapnya seekor lalat. Ini terdapat dalil di dalamnya bahwa seseorang itu ditimbang orangnya. Nah, orangnya itu ditimbang. Ini dalil yang jelas. Juga datang dalam dalil yang lain dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau ketika satu hari memanjat pohon yang dikenal dengan Syajaratul Araq, ketika itu tersingkap ya kedua betis beliau. Dan para sahabat yang melihatnya heran karena kurusnya kedua betis sahabat Ibnu Mas'ud. Faqal, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, la ta'jabu, jangan kalian heran dengan kurusnya kedua betis Ibnu Mas'ud, karena sesungguhnya kedua betis itu athqal fil mizan, lebih berat di dalam timbangan nanti di yaumul qiyamah daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Lebih berat dari gunung Uhud. Subhanallah, gunung Uhud adalah gunung yang paling besar, yang paling panjang di Madinah. Nah, atau di seluruh Arab. Yang bagi yang berumrah atau berhaji pernah menyaksikannya. Nah, yang dikenal dengan Gunung Uhud, Jabal Uhud, yang terjadi padanya perang yang kedua di dalam Islam antara kaum muslimin dan musyrikin kufar. Nah, hadza dalilun ala annal ashkhas yuzanun. Semua ini dalil yang menunjukkan bahwa orang itu ditimbang orangnya. Adapun amalan-amalan tidak ada perselisihan tentangnya bahwa dia ditimbang sebagaimana akan disebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula suhuf, semuanya ditimbang. Jadi semuanya hak. Nah, fal mu'tazila wal jahmiyah wa ahlul dhalal yunkirunal mizan al mahsus. Adapun Mu'tazila, Jahmiyah, orang-orang yang dhalal dalam kesesatan mengingkari timbangan ini, al-mizan al-mahsus, timbangan yang berwujud. Ya, timbangan yang berwujud dipersaksikan oleh panca indera. Mereka mengatakan yang dimaksud timbangan di situ adalah sifat, bukan wujud. Sifat, yakni sifat adil. Allah itu adil. Ya, bukan ditimbang dengan timbangan yang mahsus. Timbangan yang bisa apa namanya berupa benda, ya makhluk yang dipersaksikan, dilihat oleh panca indera, bukan. Tapi yang dimaksud mizan di sini kata Mu'tazilah Jahmiyah, orang yang mengagungkan akalnya di dalam menetapkan hukum, mereka katakan bahwa itu sifat adil, sifat keadilan, tidak nampak. Naam, suatu yang abstrak. Hadza qaulul Mu'tazilah, ini adalah ucapannya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wa man wafaqahum min ahli dhalal, dan orang-orang yang mencocoki mereka dari ahli kesesatan. Yungkirunal mizan, mereka mengingkari mizan. Naam, kemudian mizan yang wajib kita beriman dengannya ini lahu kifatan. Dia memiliki dua anak timbangan. Dua daun timbangan. Ya. Naam. Tuzanu fihal amal, yang diletakkan padanya amalan-amalan. Lalu ada yang timbangan kejelekannya lebih berat, ada yang timbangan kebaikannya lebih berat, ada yang seimbang. Ya, ada yang seimbang sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam suratul A'raf, wa bainahuma hijabun, di antara keduanya ada hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Yaitu orang-orang yang ashabul a'raf, di tempat yang tinggi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu di tempat yang sangat tinggi, yang mereka mempersaksikan ahlul jannah. Lalu mereka mengatakan kepada ahlul jannah, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Dan mereka tidak masuk ke dalam surga, belum masuk. Dalam keadaan mereka sangat berkeinginan untuk masuk, karena telah menyaksikan kenikmatan surga yang ahlul jannah telah memasukinya. Sehingga mereka sangat hirs, sangat tamak, sangat ingin untuk masuk ke dalam surga, sehingga mereka memberi keselamatan pada penduduk surga. Dan juga mereka mempersaksikan penduduk neraka. Wa idza surifat absaruhum, apabila pandangan mereka dipalingkan lagi kepada ahlul nar, mereka berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari ma'al qaumi dzalimin, jauhkanlah kami dari kaum yang zalim, yakni ahlul tersebut. Jadi ashabul araf ini amalan kejelekannya dengan kebaikannya seimbang, tidak ada yang lebih condong ketika diletakkan di mizan. Nah, maka ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga mereka penasaran yang diberi terkadang sebagai targhib dan pada sisi yang lain sebagai tarhib, yaitu pada ketika melihat menyaksikan penduduk surga, mereka sangat berkeinginan, jadi penasaran untuk merasakan nikmat surga tersebut. Pada sisi yang lain mereka ditampakkan penduduk neraka sehingga mereka ketakutan jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, maka ini namanya ashabul araf, yang ujungnya berada pada tempat yang tinggi tersebut, tergantung lama panjangnya, panjang pendeknya waktu tersebut, tergantung dengan amalan-amalan kejelekannya. Nah, tergantung dengan amalan-amalan kejelekannya. Kalau amalan kejelekannya itu banyak, tetapi karena seimbang dengan kebaikannya, maka lebih lama waktunya di al-araf tersebut. Tapi kalau amalan kejelekannya lebih sedikit, tapi juga karena amalan kebaikannya sedikit, sehingga seimbang, ya, maka juga waktunya lebih singkat. Jadi tergantung lama panjang pendeknya di araf tersebut, tergantung dengan amalan-amalan kejelekannya. Nah, jadi demikian ahlus sunnah wal jamaah sudah waktu isya belum? Nah, mati lampu ya, mati lampu atau turun? Taib. Jadi ahlus sunnah wal jamaah wajib beriman dengan adanya mizan tersebut, yang mizan itu memiliki dua daun timbangan, salah satunya diletakkan amalan kebaikan, salah satunya yang lainnya diletakkan padanya amalan kejelekan. Nah, semua ini adalah memiliki dalil, ya, dalil diantaranya adalah hadis sijillat, hadis tentang gulungan-gulungan dosa. Alladhi ya'ti, yaitu seseorang yang datang di yaumul kiamah membawa 99 gulungan dosa. Naam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepadanya tentang amalan-amalan kejelekannya sampai mencapai 99 gulungan yang memenuhi antara langit dan bumi. Naam. Jadi dari satu gulungan itu memenuhi antara langit dan bumi dosanya. Ini 99. Iya, karena begitu besarnya, banyaknya dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya padanya, "Halaka amalun?" Apakah engkau punya amalan yang baik wahai hamba? Naam. Apakah engkau punya amalan? Hamba itu menjawab, "La ya Rob, aku tidak punya amalan yang baik." Yani dia mengakui bahwa dia tidak punya amalan kebaikan. Lalu ditanya lagi, "Hallaka indana hasanah?" Apakah engkau di sisi kami memiliki kebaikan? Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Tidak mungkin menzalimi seorang pun kalau memang ada amalan kebaikannya. Naam. Lalu kemudian ternyata dia, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyimpan padanya amalan kebaikan, yaitu berupa kartu bitaqah la ilaha illallah. Adanya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu la ilaha illallah tersebut diletakkan di dalam di satu salah satu daun timbangan tersebut. Lalu 99 gulungan tadi diletakkan pada daun timbangan yang lainnya. Maka fatarjihu bihi ma la ilaha illallah. Maka timbangan la ilaha illallah lebih berat. Lebih berat daripada 99 gulungan dosa tadi. Naam. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya beriman dengan timbangan yang diletakkan padanya amalan soleh dan amalan toleh. Halas. Baik, kita cukupkan insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wallahu la ilaha illa anta.